السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa Ala sehingga pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka atawasi bil haq wa tawasi bil sabr dengan mengkaji kitab Nawaqidhul Islam, kitab yang membahas tentang pembatal-pembatal Islam. Maka kepada Allah Jalla wa Ala kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi dan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa Ala diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya sebagaimana ia telah memudahkan kita menghadiri majlis ilmu agama yang mulia ini dan yang lainnya secara online, agar ia juga memudahkan kita menghadiri majlis ilmu agama secara langsung dan mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di majlis ilmu agama yang mulia di dunia ini. Salawat beriring salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum walillahil hamd. Kita telah menyelesaikan pembahasan Nawaqidhul Islam al-Asyarah, pembatal-pembatal Islam yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najri rahimahullahu taala, yang semuanya ada 10. Maka setelah selesai beliau menyebutkan 10 pembatal Islam, maka beliau mengakhiri kitab beliau ini dengan ucapan beliau, ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. Kata beliau, tiada perbedaannya dalam seluruh pembatal-pembatal yang telah tersebutkan ini antara orang yang melakukannya bercanda atau ia melakukannya dengan serius, sadar. Dan tiada perbedaannya dengan orang yang takut, dia melakukannya karena takut. Ini hal yang perlu diperhatikan. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Maka pembatal-pembatal Islam yang dia lakukan tersebut karena terpaksa, ya, karena paksaan, maka tidak mengeluarkan ia dari Islam. Kemudian setelah itu beliau menyatakan, wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara wa min akthari ma yakunu wuqu'an. Mungkin timbul pertanyaan dari sebagian kita, kenapa penulis rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan 10 pembatal Islam ini, sedangkan kita tahu bahwa namanya pembatal Islam tidak hanya 10 ini. Maka Syekh menyebutkan, karena 10 pembatal Islam ini adalah yang paling berbahaya dan yang paling sering terjadi di tengah-tengah manusia. Wa kulluha min a'zami ma yakunu khatara wa min akthari ma yakunu wuqu'a. Ini yang paling sering terjadi dan yang paling berbahaya. Fa yanbaghi lil muslim an yahdharaha wa yakhafa minha 'ala nafsihi. Maka seyogianya bagi seorang muslim untuk berhati-hati, bersikap waspada, takut jatuh ke dalamnya dan takut mengkhawatirkan dirinya. Kemudian beliau berdoa, na'udzubillahi min mujibati ghadabihi wa alimi iqabihi. Kita memohon perlindungan kepada Allah Jalla wa Ala dari perkara-perkara yang membuat Allah Jalla wa Ala murka kepada kita dan dari iqabnya yang amat pedih. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat Allah kepada sebaik-baik ciptaannya Muhammad, keluarga dan para sahabatnya beriring salam. Intaha. Baik. Dengan ini beliau telah menyelesaikan atau telah menutup kitab beliau ini dengan ucapan beliau di atas. Baik. Sebelum kita memberikan beberapa catatan atau penjelasan terhadap ucapan beliau di atas, ada baiknya kita simpulkan terlebih dahulu ucapan beliau di atas yang merupakan penutup kitab. Kesimpulan yang pertama dari ucapan beliau di atas, beliau menerangkan kepada kita bahwa 10 pembatal Islam ini apabila dilakukan oleh seseorang maka dapat membatalkan Islamnya, menjadikan ia keluar dari Islam walaupun dia melakukannya dalam keadaan bercanda, tujuannya bercanda, menghibur orang, seperti yang dilakukan oleh mereka para komedi. 6. Seorang ahli komedi ya. 6. Yang kedua, kesimpulan yang kedua kata beliau adalah orang yang takut. Dia melakukan pembatal-pembatal Islam tersebut karena takut hilang harta, takut hilang jabatan, ya, takut dicela manusia. Dengan syarat takutnya tersebut belum sampai ke tingkatan paksaan. Karena kalau sudah ada unsur paksaan di mana kalau dia tidak melakukannya dia akan dibunuh, dia akan disiksa, istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, ya. Maka ini terkecuali kan ya, sebagaimana yang beliau katakan setelah itu ilal mukrah. Tetapi apabila takutnya itu hanya sekedar karena khawatir hilang dunia, hilang jabatan, takut dicela, ya, atau sekedar ya, dipukul yang tidak mengakibatkan ya, ikrah yang mengakibatkan hilang nyawa atau ya, pukulan yang tidak menyiksa, hanya sekedar satu kali tampar atau hanya sekedar post up, ya, ya, atau hanya disuruh lari-lari, ya. Ini bukan uzur syar'i. Ini bukan uzur. Sungguh Abu Talib yang menghalangi ia untuk mengucapkan la ilaha illallah adalah rasa takut terhadap kaum musyrikin Mekah. Takut dicela, takut dikucilkan, takut tidak punya kawan lagi. Takut yang seperti ini bukanlah uzur. Maka walaupun maka barang siapa yang melakukan pembatal-pembatal Islam di atas ya, hanya karena takut hilang jabatan, takut dikucilkan, takut ya disiksa dengan penyiksaan yang masih mampu ya tahan ya, bukan penyiksaan yang mengakibatkan akan hilang nyawanya, nyawa anaknya, nyawa istri atau keluarganya, nyam ya, atau hilang harta-harta yang tidak mungkin dia hidup tanpanya ya, maka bukanlah uzur bagi seseorang melakukan pembatal-pembatal Islam, maka Islamnya tetap batal. Ini kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga dari ucapan beliau di atas bahwa orang yang melakukan pembatal-pembatal Islam itu hukumnya sama, baik dia bercanda, takut karena takut ya, dan orang yang serius, semuanya sama, dia serius, dia bercanda atau karena takut, dengan syarat takutnya itu belum sampai ke tingkatan paksaan. Kesimpulan berikutnya dari ucapan beliau di atas bahwa orang yang melakukan pembatal-pembatal Islam karena terpaksa, yang nanti akan kita bahas definisi paksaan, itu tidak mengakibatkan ia keluar dari Islam dengan syarat-syarat yang ya, akan kita bahas setelah ini. Kesimpulan berikutnya dari ucapan beliau di atas, beliau memberikan nasihat kepada kita agar seorang muslim berhati-hati, agar seorang muslim berhati-hati dari yang namanya penyimpangan akidah dan terkhusus pembatal Islam yang berbahaya ini, dan mengkhawatirkannya terhadap dirinya. Jangan pernah ia merasa aman darinya, karena jangankan kita, Nabi Ibrahim alaihi salam saja merupakan bapaknya para nabi dan bapaknya para rasul, yang telah menghancurkan berhala-berhala yang disembah selain Allah Jalla wa'ala. Beliau saja berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada berhala-berhala. Pada beliau memecahkan berhala-berhala tersebut, tetapi beliau masih khawatir akan terjerumus ke dalamnya dan anak keturunannya, sehingga beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Oleh karenanya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam matan kitab Tauhid sendiri, ketika menukilkan ayat di atas, beliau mengatakan, faman ya'manul bala' ba'da Ibrahim, maka siapakah yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim. Artinya, apabila Nabi Ibrahim alaihi salam saja khawatir terhadap dirinya dan anak keturunannya dari kesyirikan, pada beliau seorang nabi, seorang rasul, dan syirik yang beliau khawatirkan bukanlah syirik yang terselubung atau tersamarkan terhadap sebagian besar kaum muslimin, tapi syirik yang mungkin sebagian kaum muslimin yang awam tidak pernah terbesit akan melakukannya, dan tidak pernah ya khawatir akan jatuh ke dalamnya, yaitu menyembah berhala-berhala yang disembah selain Allah. Nah, apabila Nabi Ibrahim saja mengkhawatirkan hal tersebut terhadap dirinya dan anak keturunannya, maka akankah kita merasa aman darinya? Kalau mungkin, maka sungguh itu bukan karena iman kita yang lebih kuat daripada iman Nabi Ibrahim alaihissalam, melainkan karena iman kita yang lebih lemah, karena pengagungan kita kepada Allah yang kurang, karena pengetahuan kita tentang tauhid dan syirik yang tidak sempurna. Atau na'udzubillah, itu bukti kita telah membuka pintunya atau akan terjatuh ke dalamnya. Ayatun billah. Maka beliau memberikan nasihat agar seorang muslim selalu bersikap hati-hati, waspada, dan mengkhawatirkan terhadap dirinya. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menyelamatkan kita dari hal-hal yang dapat mendatangkan kemurkaannya dan azabnya yang pedih. Ini isyarat dari beliau bahwa doa adalah silahul mu'min al-azam, adalah senjata seorang mukmin yang paling penting, yang paling besar. Seorang muslim tidak boleh tertipu dengan ilmu dan amalannya. Jangan sampai seseorang merasa aman dari yang namanya kesyirikan, kebid'ahan, apalagi maksiat, karena melihat dirinya selalu di dalam ilmu agama, karena melihat dirinya selalu di dalam amal saleh, karena melihat dirinya selalu berada di dalam lingkungan yang baik. Nabi Ibrahim alaihi salam, seorang nabi bukan sekadar berada di lingkungan yang baik. Seorang nabi, seorang rasul, bapaknya para nabi dan para rasul masih berdoa demikian. Maka jangan pernah seseorang tertipu sehingga dia bersandar terhadap ilmu dan amalannya serta kecerdasannya. Hendaknya ia selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, memohon agar Allah Jalla wa'ala mengistiqamahkan ia di atas agamanya, dan agar Allah Jalla wa'ala menyelamatkan dia dari segala pintu yang dapat menyeretkan dia ke dalam neraka Allah, yang paling berbahayanya adalah syirik, ya, penyimpangan-penyimpangan yang dapat membatalkan Islam, ya, di bawah itu adalah kebid'ahan, kemudian di bawah itu adalah maksiat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang nabi lagi rasul. Nabi lagi rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahukah doa yang paling sering beliau panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala? Yaitu doa beliau, Allahumma muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang memutarbalikkan hati, kokohkanlah hatiku di atas agamamu. Sehingga sebagian ibunda kita bertanya kepada beliau, kenapa engkau seringkali mengucapkan doa ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna quluba bani adam baina usba'aini min asabi'ir rahman, يقلبها كيف شاء. Sesungguhnya hati para hamba anak Adam itu berada di antara dua jari jemari Allah Jalla wa'ala. Allah akan membolak baliknya sesuai dengan kehendaknya. Maka jangan sekali-kali seorang tertipu dengan ilmu dan amalannya atau lingkungan yang dia berada di dalamnya. Sungguh telah murtad. Orang-orang yang dahulunya bertemu dengan Nabi SAW pernah hadir di majlis ilmu agama. Bahkan lebih parah dari itu, ada di antara mereka yang menjadi munafik padahal salatnya di belakang Nabi. Ya. Sehari-hari bertemu dengan Nabi, tetapi mereka bisa menjadi munafik yang sebagian mereka diketahui oleh Nabi dan sebagian yang lainnya tidak diketahui oleh beliau. Demikian pula sebagian mereka yang telah ngaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bergaul dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka sebagian mereka murtad. Bahkan sebagian mereka mengikuti Musailamah Al-Kadzab, Nabi palsu yang pertama kali dalam sejarah Islam. Hanyalah mereka para sahabat Nabi SAW yang benar-benar kokoh di atas agama Allah Jalla wa'ala. Nah, jangan pernah merasa aman dari yang namanya penyimpangan. Apalagi kita yang telah berada di masa yang penuh fitnah ini. Di masa yang sudah sangat jauh dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebuah masa yang jauh dari ilmu, jauh dari para ulama, sebuah masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Ulama yang sesungguhnya diperangi, dijauhi, difitnah, sedangkan ulama su yang menyuruh manusia ke pintu-pintu neraka jahannam justru dijunjung tinggi, dimuliakan, ditokohkan dan dijadikan sebagai referensi umat Islam. Tauhid diperangi sementara syirik dijunjung tinggi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimusuhi sedangkan sunnah bid'ah dicintai dan pelakunya dimuliakan. Di mana orang-orang yang beribadah diasingkan, direndahkan, dianggap sampah di tengah-tengah manusia, sedangkan para pelaku maksiat dikatakan sebagai para pejuang, sebagai orang yang berjasa, sebagai orang yang mulia dan sebagainya. Dan ini telah diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jauh hari sebelum beliau wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sata'ti 'alan nasi sanawat khadda'at yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin wa yatakallamu fiha ar-rabidah qalu wa man rabidatu ya rasulullah qala ar-rajulu tafi yatakallam fi amri al-'ammah." Akan datang suatu masa yang penuh dengan pemutarbalikan fakta. Seorang yang jujur didustakan, seorang yang pendusta dikatakan seorang yang jujur, pengkhianat dikatakan seorang yang amanah, dan seorang yang amanah dikatakan pengkhianat. Di masa yang sudah seperti itu, maka si Ruwaibidah banyak berbicara. Siapakah Ruwaibidah itu ya Rasulullah, tanya para sahabatnya. Beliau pun menjawab, yaitu seorang yang dungu membicarakan urusan-urusan besar kaum muslimin, yang berkaitan dengan kaum muslimin. Nabi SAW juga bersabda, sayati alal nas zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kalqabidhi ala al-jamar. Akan datang suatu masa di mana orang yang berpegang teguh dengan agamanya, dia akan merasakannya seperti menggenggam bara api. Dan di masa yang penuh fitnah itu, sangatlah cepat seseorang itu berubah. Terkadang hitungan jam seseorang bisa berubah dari ahli tauhid menjadi ahli syirik, dari ahli sunnah menjadi ahli bid'ah, dari ahli ibadah menjadi ahli maksiat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitana, qaqita'il layli al-muzlim, yusbih rajul mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbih kafira, yabi'u dinahu bi'ardhi min ad-dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh dengan fitnah, fitnah tu syirik, fitnah bid'ah, fitnah maksiat. Bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Artinya apa? Bumi ini benar-benar sudah gelap dengan kesyirikan, dengan kebinaan dan maksiat. Hanya di sebagian sudut kecil yang ada tauhid, sunnah dan ketaatan padanya. Itu pun mereka diasingkan, dikucilkan, dipandang sebelah mata. Bahkan mungkin dianggap sebagai sampah masyarakat. Iya dan billah. Di masa yang sudah penuh fitnah, seperti potongan-potongan malam yang amat gelap tersebut, ada orang di pagi hari masih beriman, di sore harinya dia sudah kafir. Dan ada pula yang di sore harinya dia masih beriman dan di pagi harinya dia telah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya. Dia menjual agamanya dengan secuil dari dunia ini. Maka Allah, ikhwanil karam wa akhwati al-kalimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Jangan pernah terbesit di hati kita rasa aman dari yang namanya penyimpangan. Jangan pernah kita tertipu dengan sedikit ilmu yang Allah berikan kepada kita, dengan sedikit amalan yang kita miliki. Jangan pernah kita tertipu dengan kecerdasan kita yang sangat rendah. Jangan pula kita tertipu karena kita berada di tengah-tengah lingkungan yang di situ banyak ulama, banyak orang yang berilmu, atau lingkungan yang baik. Jangan pernah. Tetaplah memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma muqallibal qulub thabit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Apalagi jika kita bukan orang yang berilmu, bukan orang yang cerdas, bukan orang yang saleh, ya. Bukan pula orang-orang yang berada di lingkungan yang penuh ilmu agama. Jauh lebih besar ya kemungkinan, atau jauh lebih ya dikhawatirkan terhadap orang yang seperti itu. Nah, baik, ini kesimpulan dari ucapan beliau yang merupakan penutup kitab. Berikut ini beberapa masail, catatan penting terhadap beberapa ucapan beliau di atas. Yang pertama, beliau menyatakan bahwa pembatal-pembatal Islam ini jika dilakukan oleh seseorang maka akan batal Islamnya walaupun dia mengucapkannya hazilan dalam kondisi bercanda, tidak serius dari hati. Kalau serius jelas ya. Dalilnya adalah sangatlah banyak. Di antaranya ada dalil yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, ya, di mana Allah Jalla wa'ala menurunkan ayatnya dari surat At-Taubah ayat ke-65 dan ke-66. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, yaitu mereka yang menghina Nabi SAW dan para sahabatnya dengan ucapan mereka bahwa Nabi dan para sahabatnya adalah orang yang paling penakut, ya, ketika berjumpa dengan musuh dan manusia yang paling rakus terhadap dunia, ya, kalau kamu bertanya kepada mereka maka mereka akan beralasan tujuan kami hanya bercanda dan bersunda gurau. Kami mengucapkan ucapan-ucapan tersebut ya karena sedang bercanda dan dalam rangka ya menghiburkan diri-diri kami yang sedang lelah dalam perjalanan ini agar terhibur dan menjadi segar kembali. Maka katakanlah kepada mereka, apakah dengan Allah ayat-ayat dan Rasulnya kalian memperolok-oloknya? La ta'tadiru, jangan banyak beralasan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa orang yang memperolok-olok Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya merupakan pembatal Islam, dia kafir walaupun dia melakukannya dalam rangka bercanda, tidak serius dari hatinya. Bercanda untuk menghibur orang lain, menertawakan orang lain atau membuat hadirin tertawa ya, agar terhibur ya, sehingga hilang rasa lelah dan penat yang mereka rasakan. Ini dalil yang cukup jelas. Nah, yang berikutnya adalah ucapan beliau wal khaif. Demikian pula orang yang melakukan pembatal Islam ini karena takut, tetap tidak memiliki uzur. Ya. Itu dia mengucapkan kata-kata yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur karena takut terhadap orang kafir. Takut hilang dunianya, takut hilang jabatannya, takut dikucilkan, ya. Takut tidak ada teman ngopi pagi lagi, ya. Yang mana rasa takut yang menimpa dia tersebut belum sampai ke tingkatan paksaan. Maka ini bukanlah uzur. Ini bukan uzur. Ini namanya mudahana, sikap berbahasa basi dan lemah dalam beragama. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang yang tidak mencintai agama dari kita. Dalam surat Al-Qalam ayat ke-9 Allah Jalla wa'ala berfirman, waddu law tudihinu fayudihinun. Sungguh mereka berkeinginan kalau kalian berbasa-basi dengan agama kalian, ya, sehingga mereka pun bersikap basa-basi dengan kalian. Naam. Ada beberapa ucapan ulama dalam hal ini yang penting untuk kita ketahui. Di antara Syekh Sulaiman dalam kitab beliau Hukmu Walati Ahli Syirik, berloyalitas kepada para pelaku syirik yang merupakan anak atau cucu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah semoga Allah Jalla wa Ala merahmatimu. "Annal insana idza adhara lil musyrikin al-muwafaqata 'ala dinihim khawfan minhum wa mudaratan lahum wa mudahanatan lidaf'i syarrihim fa innahu kafirun mithluhum." Sesungguhnya apabila seseorang memperlihatkan kecintaannya, pengikutannya terhadap para pelaku syirik, dia perlihatkan dirinya sepakat dengan mereka, mengikuti mereka, sama dengan mereka, karena takut dari mereka, karena sikap basa-basi dari mereka, agar ia selamat dari kejelekan mereka, maka dia kafir sama seperti mereka. Wa in kana yakrahu dinahum wa yubghidhum wa yuhibbul Islam wal muslimin. Walaupun dia dalam hatinya membenci agama mereka, murka terhadap mereka, mencintai Islam dan kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena itu bukan uzur. Ya, hanya sekedar takut. Bukan karena dipaksa. Nah. Oleh karenanya Allah Jalla wa Ala mencela orang-orang yang berpaling dan meninggalkan agamanya karena takut terhadap musuh-musuh Allah Jalla wa Ala. Di dalam surat Al-Hajj, Allah Jalla wa'ala berfirman di ayat yang ke-11, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ يَطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانِ الْمُبِينِ. Dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di ujungnya saja. Apabila dia mendapatkan kebaikan ketika beragama kepada Allah, ya, mendapatkan kebaikan ketika dia berada di atas tauhid, di atas sunnah, maka dia merasa nyaman dengannya. Dia pun bertahan di atas tauhid, bertahan di atas sunnah, bertahan di atas ibadah kepada Allah, karena dunianya tidak terganggu. Wa in asabathu fitnatun yanqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah. Tetapi begitu dia ditimpa suatu fitnah, terancam hartanya, terancam jabatannya, ya, khawatir akan dikucilkan, dicemoohi oleh manusia, dicela oleh manusia, dia pun berpaling, ya, atas wajahnya, maksudnya mundur, meninggalkan agamanya. Maka orang yang seperti ini dia rugi di dunia dan di akhirat. Ini vonis dari Allah, ya. Maka jangan pernah kita berpikir bahwa kita akan sukses dunia apalagi akhirat dengan kita meninggalkan prinsip-prinsip agama kita karena dunia, karena takut jabatan hilang, takut harta akan berkurang, atau takut manusia akan mengucilkan, mengasingkan kita. Allah katakan, barang siapa yang berpaling dari agamanya karena khawatir fitnah, khawatir dikucilkan, khawatir dicela, khawatir jabatannya dicopot, ya, khawatir dia dipecat dari pekerjaannya, khasirat dunia wal akhirah. Orang yang seperti itu pasti merugi dunia dan akhiratnya. Ini berita dari Allah, pasti sesuai dengan fakta, cepat maupun lambat. Nah, a'yadzu billah. Syekh Sulaiman Ar-Rahili, Syekh Sulaiman, yang merupakan ulama Najd, anak atau cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitab beliau di atas, kata beliau, hadhil ayah mutabiqatun lihalil munqalibina an dinin fi hadhil fitnah. Ayat ini cocok untuk mereka, orang-orang yang meninggalkan agama mereka karena fitnah ini. Maksudnya fitnah ini adalah peperangan yang dilakukan oleh Turki terhadap penduduk Najd di masa Syekh. Nah, kita tahu, ya, khilafah Turki Utsmaniyah di masa itu, ya, di Barada, ya, di dalamnya banyak kesyirikan dan kebid'ahan. Itu disebutkan oleh para ulama. Saya mengatakan ulama-ulama tauhid, ya, dari anak dan cucu-cucu Syekh Muhammad Abdul Wahhab saat itu diperangi, bahkan di antara mereka ada yang dibom. Nah, ada yang dibom. Di antara Syekh Abdul Rahman, cucu Syekh Abdul Wahhab, ditangkap, kemudian, ya, diikat, kemudian ditembak dengan tembakan yang menghancurkan seluruh anggota tubuhnya, berkeping-keping tubuh beliau, sebutkan oleh para ulama. Hanya saja orang-orang yang tidak memahami sunnah, mereka mengira khilafah Utsmaniyah Turkiyah, yang Turkiyah, ya, ya, di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, itu adalah, ya, khilafah yang membela Islam. Nah, nah, kata beliau, ya'buduna Allah ala harf. Banyak di antara mereka meninggalkan tauhid, ya, meninggalkan sunnah, ya, karena tekanan dari khilafah Utsmaniyah Turkiyah. Mereka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di ujungnya saja. Laisum mimman ya'budullaha ala yaqinin wa thabat. Mereka tidak beribadah kepada Allah Jalla wa'ala di atas keyakinan dan kekokohan. Falamma asabatum hadhihi alfitnah inqalabu ala an dinihim. Begitu mereka ditimpa musibah ini, tekanan dari khilafah Utsmaniyah Turkiyah, mereka pun melepaskan agama mereka. Wa adharu muwafaqatal musyrikin. Mereka memperlihatkan diri mereka, ya, bersama para pelaku syirik. Wa atauhum at-ta'ah wa kharaju an jama'atil muslimin ila jama'atil musyrikin. Mereka memberikan ketaatan kepada para pelaku syirik, keluar dari persatuan kaum muslimin yang berada di atas tauhid kepada persatuan kaum musyrikin. Fahum ma'ahum fil akhirah kama hum ma'ahum fid dunya. Maka mereka akan bersama mereka para pelaku syirik di akhirat kelak sebagaimana mereka telah memperlihatkan atau bergabung dengan mereka di dunia ini. Fakhsirud dunya wal akhirah, dzalika huwal khusran mubin. Sungguh mereka telah merugi dunia dan akhiratnya, itulah kerugian yang sesungguhnya. Hadza ma'anna katsiran minhum fi afiyatin ma atahum min adu. Padahal banyak dari mereka yang berada di dalam, ya, kebaikan, ya, walaupun mereka diganggu dan ditekan oleh musuh, tetapi tetap mereka istiqamah di atas agama Allah. Wa innama sa'a dhannuhum billah. Tetapi sebagian mereka melepaskan agama mereka, memperlihatkan mereka bersama kaum musyrikin, ya, itu semua karena sangkaan mereka yang buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Dia mengira Allah Jalla wa'ala akan membela kebatilan dan pelakunya, padahal Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah memenangkan kebatilan di atas kebenaran, sebagaimana Allah Jalla wa'ala tidak akan pernah memenangkan ahlul batil di atas ahlul haq. Hanya saja Allah Jalla wa'ala terkadang ingin menguji hamba-hambanya untuk memperlihatkan siapakah yang jujur dari mereka dalam beragama, dan siapakah di antara mereka yang dusta dan mencli-mencli dalam bahasa sebagian orang, ya. Sabar, jamaah. Nah, Allah ingin memperlihatkan siapakah yang jujur dalam beribadah kepadanya, dan siapakah yang dusta, dan siapakah yang punya sifat munafik. Nah, ketika ahli tauhid dan sunnah kuat, dia bersama ahli tauhid dan sunnah. Begitu ahli tauhid dan sunnah berada dalam tekanan, dalam kelemahan, dan ahli syirik dan ahli bid'ah kuat, maka dia pun bergeser, ya, ke barisan ahli syirik dan bid'ah. Nah, maka kata Syekh, mereka akan bersama ahli syirik dan bid'ah tersebut di akhirat kelak sebagaimana mereka telah bersama mereka ketika di dunia ini. Itulah kerugian yang sesungguhnya. Ayat ini sangat cocok terhadap orang-orang yang seperti ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab juga menyebutkan di dalam majmu' Tauhid, kata beliau, "Al-thalithah an yuwafiqhum fi adh-dhahir ma'a mukhalafatihi lahum fil batin." Dia memperlihatkan dirinya mengikuti orang-orang kafir atau para pelaku syirik walaupun di dalam hatinya dia menyelisih mereka. Wa huwa laysa fi sultanihim wa innama hamluhum ala dhalik. Padahal dia bukan sedang berada di dalam tekanan kerajaan mereka, tetapi yang membuat dia memperlihatkan kecintaannya, kecocokannya dengan orang-orang kafir dan para pelaku syirik, tam'un firyas, riyasah, ya, karena tamak terhadap politik, jabatan, harta, ya, musyahatan biwatanin, ya, awa'iyal, karena ingin dipuji oleh penduduk negerinya, oleh keluarganya, atau karena khawatir apa yang akan terjadi terhadap dirinya di masa depannya. Fa innahu fi hadhil halati yakunu murtaddan, maka dia menjadi murtad. Ya. Dan itu bukan uzur baginya. Wala tanfa'uhu karahatuhu lahu fil batil. Walaupun dari hatinya dia membenci kesyirikan dan pelaku kesyirikan, itu tidak bermanfaat apabila dia memperlihatkan dirinya cinta kepada mereka, sesuai sama dengan mereka, sejalan dengan mereka, disebabkan ingin mendapatkan dunia, ingin mendapatkan jabatan, ya, ingin terjaga dunianya, jabatannya, ingin dipuji dan yang lain-lainnya, ya, sedangkan dia tidak terpaksa melakukannya. Kemudian kata beliau, wa huwa mimman qala fihim, orang yang seperti ini termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala firmankan tentang mereka dalam surat An-Nahl ayat 107. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya 'ala al-akhirah wa anna Allah la yahdi al-qaumal kafirin." Yang demikian itu dikarenakan mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Ini sumber segala penyimpangan. Tidaklah seseorang memprioritaskan dunia di atas akhiratnya, melainkan dia akan rela ia meninggalkan tauhid, berpindah ke syirik, meninggalkan sunnah, berpindah kepada bid'ah, dan meninggalkan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan rela jatuh ke dalam maksiat. Kenapa? Dzalika bi'annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Wa anna Allah la yahdil qawmal kafirin. Dan Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan hidayahnya kepada orang-orang yang kafir. Kemudian kata Syekh, fa akhbara annahum lam yahmilhum. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memberitakan bahwa yang membuat mereka jatuh ke dalam kekufuran tersebut, al-jahlu, al-kufri al-jahlu au bughdhuhu wala mahabbat al-batil, in wa innama huwa anna lahum haddan min hududi dunya fa'atharu ala ad-din. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menerangkan kepada kita bahwa mereka jatuh ke dalam kekufuran bukan karena mereka tidak tahu itu kufur, ya, bukan pula karena mereka benci terhadap Islam, dan bukan pula karena mereka cinta terhadap kebatilan, tetapi karena mereka cinta terhadap dunia, sehingga mereka mengutamakan dunia daripada akhirat, sehingga dia rela melakukan kekufuran. Ayatan billah. Jadi kalau seorang melakukan pembatal Islam, ya, bukan karena dia cinta kepada pembatal Islam tersebut, bukan pula karena dia benci terhadap Islam, tetapi karena cinta terhadap dunia, sehingga dia rela memperlihatkan dirinya cinta kepada kesyirikan, sehingga dia melakukan ritual-ritual syirik atau melakukan hal-hal yang dapat membatalkan Islamnya, membenarkan kesyirikan dan membenarkan pembatal-pembatal Islam dilakukan oleh manusia, walaupun dari hatinya dia membencinya, ya, dia menyatakan itu pembatal Islam, dia membencinya, tapi dia perlihatkan, dia puji dan memperlihatkan dirinya sejalan dengan mereka dan membenarkan pembatal-pembatal Islam yang dilakukan oleh mereka tersebut, maka dengan itu batal Islamnya, ya. Karena, ya, yang membuat dia melakukan itu adalah cinta terhadap dunia, bukan karena terpaksa. Nah, berbeda dengan orang yang, ya, terpaksa, ya. Allah Jalla wa'ala mengecualikan orang yang terpaksa dari, ya, kecelaan yang seperti ini. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa 'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adabun 'azim. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, maka, ya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya masih tetap nyaman tenteram dengan keimanan, tetapi yang bermasalah adalah mereka yang menerima dengan hatinya kekufuran sadaran fa'alihim, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang sangat besar. Para ulama menyebutkan riwayat dalam hal ini, ya, yang diriwayatkan oleh al-imam Ahmad dan disebutkan oleh imam Ibnu Jarir At-Tabari dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu pernah, ya, disiksa oleh kaum musyrikin. Beliau dipaksa untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan mereka tidak melepaskan beliau sampai beliau mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan celaan-celaan yang mereka inginkan. Maka beliau pun melakukannya. Setelah itu beliau dilepaskan, kemudian beliau datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh penyesalan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau mendapati hatimu? Maka beliau menjawab, "Ajidu mutma'innan bil iman." Hatiku masih tetap tenteram, sangat cinta terhadap Islam, terhadap iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "In 'adu fa." Kalau mereka masih memaksa kamu untuk hal ini, maka silakan kamu melakukannya kembali. Karena ingat ikrah paksaan. Maka turunlah ayat Allah jalla wa ala di atas. "Man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman." Ya, kecuali orang yang dipaksa ya, dan hatinya tetap tenteram dengan iman. Nah, oleh karenanya para ulama menyatakan syarat ya, dia boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan Islamnya karena dipaksa ada tiga syaratnya. Ya, yang pertama syaratnya yang pertama secara umum adalah karena dipaksa. Nah, itu boleh dia lakukan apabila memenuhi tiga syarat. Nah, yang pertama an yakuna mukrahan la khaifan faqat. Dia memang benar-benar dipaksa, bukan sekedar takut, bukan pula bersik karena ingin ya mengambil cinta dan perhatian orang-orang kafir. Di mana orang yang memaksa dia tersebut mampu melakukan apa yang dia ancamkan terhadap dirinya, terhadap nyawanya atau anggota keluarganya. Kalau kamu tidak mengucapkan ucapan kufur ini, tidak, kamu tidak melakukan perbuatan kufur, kamu saya bunuh atau dia disiksa dengan penyiksaan yang dia tidak mampu bertahan ya dengannya, atau saya bunuh anak. Dan paksaan tersebut akan dilakukan seketika itu, berbeda dengan ancaman kalau kamu tidak melakukannya sebulan depan kamu saya bunuh. Nah, ini bukan udzur kata para ulama karena dia masih mampu lari. Nah, baik. Ini yang pertama. Yang kedua, an yakuna qalbuhu mutma'innan bil iman. Hatinya tetap nyaman dengan keimanan, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya terhadap iman ketika dia melakukan hal tersebut. Sehingga ketika dia mengucapkan kata-kata yang kufur atau perbuatan yang kufur tersebut, itu hanya sekedar di lisan atau di anggota badan saja. Yang ketiga, tujuan dia melakukannya, sebab dia melakukannya adalah untuk menghilangkan ikrah, untuk menyelamatkan nyawanya atau harta yang tidak mungkin dia bisa bertahan tanpanya, untuk menyelamatkan nyawa anggota keluarganya, bukan untuk membuat orang yang memaksanya itu menjadi cinta dan sayang kepadanya. Bukan. Ini tiga syarat. Ini diambil dari ayat 106 dari surat An-Nahl yang telah kita simak di atas tadi. Nah, ikhwanil karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada sebuah faedah indah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu apabila kita telah mengetahui bahwa seseorang yang melakukan kekufuran dengan ucapan dan perbuatan yang karena terpaksa, dia benar-benar diancam ya, dibunuh, diancam akan disiksa dengan penyiksaan yang dia tidak mampu ya menerimanya. Ya, itu jika dia melakukannya ya dengan tiga syarat di atas tadi ya, itu tidak membahayakan imannya, tidak memurtadkan dia, akan tetapi mana yang lebih afdal untuknya, dia melakukan merealisasikan paksaan tersebut yang merupakan uzur syar'i, atau lebih baik dia ya memilih mati atau memilih ya dilaksanakan terhadapnya ancaman yang diancam oleh pemaksa tersebut, orang yang memaksakannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin merinci, apabila dia seorang ulama yang memiliki pengikut dan pengaruh besar terhadap kaum muslimin, lebih baik dia bertahan karena khawatirnya kalau dia melakukannya ini akan melemahkan iman para pengikutnya, akan melemahkan iman kaum muslimin. Oleh karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bertahan untuk tidak mengucapkan Al-Quran makhluk, walaupun beliau dipaksa ya, beliau dicambuk ya, dicambuk dengan cambukan yang apabila diberikan kepada onta yang sedang berdiri, onta tersebut akan jatuh tersungkur. Nah, sampai beberapa tulang rusuk beliau itu patah. Nah, sebagian ulama yang lain ada yang mengucapkan ya karena terpaksa dan itu udzur syar'i. Dan lihat buah dan manfaat dari ya, bertahannya Imam Ahmad rahimahullah taala dan rela beliau disiksa untuk menjaga akidah tersebut. Maka akidah tersebut terjaga di hari itu sampai hari ini. Kaum muslimin mengetahui penyimpangan akidah Al-Quran makhluk, dan mereka masih yakin dan berkokoh di atas akidah mereka yang lurus bahwa Al-Quran firman Allah bukan makhluk. Maka Syekh Utsaimin menyatakan kalau dia seorang tokoh, seorang ulama yang memiliki pengaruh besar terhadap kaum muslimin, lebih baik dia tidak melaksanakan paksaan tersebut. Lebih baik dia bertahan, dia bersabar, walaupun mengakibatkan dia mati atau hartanya semuanya diambil atau dia disiksa, seperti bertahannya Imam Ahmad. Tetapi kalau dia seorang individu muslim yang tidak memberi pengaruh, okay? Ya, tidak memberi pengaruh besar, ya, maka tidak mengapa ya, dia melakukannya karena terpaksa dengan syarat-syarat paksaan tadi. Kenapa? Karena dia bisa hidup, ya, dia bisa memperbanyak amal saleh, ya, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Maka dengan ini kita telah menyelesaikan dan menamatkan kitab Nawaqidhul Islam, pembatal-pembatal Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Semoga apa yang telah kita pelajari ini bermanfaat. Allah berkahi untuk kita, menjadi penjaga kita dari berbagai penyimpangan, dan tidak menjadi malapetaka terhadap kita karena tidak mengamalkannya. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala sebagaimana ia telah memudahkan kita menamatkan kitab ini dan kitab-kitab sebelumnya, agar kembali memudahkan kita untuk meneruskan penuntutan ilmu kita dengan mengkaji kitab-kitab ulama yang lainnya pada pertemuan-pertemuan berikutnya. InsyaAllah, ya, pada asar ini kita khususkan untuk silsilah tauhid dan akidah. Dan kita juga memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar ia mengampuni dosa-dosa kita. Seandainya dia mewafatkan kita, maka kita memohon kepadanya agar ia mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana kita memohon kepadanya untuk mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa di dalam syurganya pada hari kiamat kelak, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita di dunia ini di majlis-majlis ilmu agama yang mulia seperti ini atau yang lainnya. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Baik, sebelum saya akhiri, ada hal yang mau disampaikan? Baik, tidak ada pertanyaan yang masuk, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.